tahu ku tak apa-apa. Bagaimana umur malatnya? Kau hadirkan bintang-bintang di setiap mimpiku. Gemilang dan bumi tanpa bulan bintang kupastikan hati. Siapa-siapa selalu coba tenangkan hatiku. Tak jemu setiap waktu, meski kau tahu ku tak apa-apa. Hatiku untukku seorang, gemilang dan bumi tanpa bulan bintang, meski hanya senyum.